bisa terganti. Korbankan jiwa dan raga demi lambang tubuh muda di dada. Jangan pernah berhenti dan teruslah berlari. Kami di sini dan raihlah mimpimu, ayo kau pahlawanku. Apa lawanku.